Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hore! Hore! Hore! Siapa yang mau ikut berpetualang di Kampung Durian Runtuh Upin Ipin di Dufan? Teruntuk Sobat Dufan yang lagi ngerencanain liburan sekolah dan tahun baru, pastiin kamu masukin list ke Dufan ya. Petualangan Kampung Durian Runtuh Upin dan Ipin di Dufan bakal jadi pengalaman seru liburan yang berbeda untuk kamu, dan pastinya akan jadi momen menarik yang tak terlupakan. Catat tanggalnya ya, mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024. Yuk, buruan beli tiketnya sekarang juga di www.ancol.com. Jangan sampai kehabisan. Temukan banyak keajaiban di Dufan Ancol, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Betul.